Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد إخواني في الدين وأخواتي في الله رحمني ورحمكم الله جميعا الحمد لله. Puji dan syukur selalu kita ucapkan untuk Allah subhanahu wa ta'ala, yang mana pada kesempatan malam hari ini, walaupun secara daring, kita diperkenankan oleh Allah untuk menjalankan rutinitas yang insya Allah bermanfaat, mengaji, mempelajari ayat-ayat dan hadith-hadith Nabi SAW. Ikhwani fiddin rahimani rahimakumullah, tentunya di sini saya mengharapkan bahwasanya antum semua sehat berada di rumah sana. Sungguh sebuah rasa rindu yang sangat besar untuk bisa kembali berkumpul dengan antum-antum semua, melihat wajah-wajah, senyum-senyum antum semua kembali seperti biasa. Maka tentunya ikhwani fiddin rahimani rahimakumullah, kita selalu memohon dan berdoa kepada Allah agar wabah ini, musibah ini segera diangkat oleh Allah sehingga kita bisa beraktivitas seperti saat-saat sebelumnya. Ikhwani fiddin rahimani rahimakumullah, kita lanjutkan hadis berikutnya dari kitab Riyadus Salihin, bab Fadailul Quran, bab Fadail Qiraatil Quran, bab keutamaan membaca Al-Quran. Kita telah membacakan hadith yang pertama dan kedua pada bab ini, yaitu hadith yang nomor 998 dan nomor 999. Maka malam hari ini kita akan membaca hadith yang bernomor 1000. Nomor hadithnya nomor 1000 dari kitab Riyadus Salihin, atau hadith yang ketiga pada bab Fadli Qiraatil Quran, bab keutamaan membaca Al-Quran. Langsung saja kita baca hadith An Utsman ابن عفان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه رواه البخاري. Sebaik-baik kalian adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Hadith riwayat Al-Imam Al-Bukhari. Pada hadith ini, Al-Imam An-Nawawi menyebutkan hadith Utsman bin Affan. Seperti yang kita baca tadi, Nabi mengatakan bahwasanya sebaik-baik umat adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Pada hadith ini yang dijadikan sebagai khitab, lawan bicara, adalah umat Islamiyah, umat Nabi Muhammad. Di sini Nabi menegaskan dan mengingatkan kepada kita semua bahwa sebaik-baik manusia adalah orang yang terkumpul padanya dua sifat ini. Apa sifatnya? Man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama al-Qur'an. yaitu orang yang mempelajari Al-Quran dan dia juga mengajarkan Al-Quran. Dia mempelajari Al-Quran dari gurunya yang bisa mengajarkan. Lalu setelah dia mempelajari Al-Quran dan menguasai ilmu, disiplin ilmu dari bidang Al-Quran, lalu dia mengajarkannya kepada orang lain. Dua sifat inilah yang ditekankan oleh Nabi Muhammad SAW, yang mana pada dirinya terdapat khairiyah, sebuah kebaikan. Dan bahkan dikatakan oleh Nabi Muhammad bahwasanya dia adalah sebaik-baik orang, sebaik-baik manusia, sebaik-baik umat. Yaitu dia mempelajari Al-Quran dari guru yang dia miliki. Lalu dia mengajarkan kepada orang lain. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Dikatakan oleh Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullah di dalam syarah Riyadhus Shalihin. Wata'allum wata'lim yashmulu at-ta'allum al-lafzi wal-ma'nawi. Mempelajari dan mengajarkan Al-Quran, mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya, itu mencakup dari sisi lafad dari Al-Quran dan juga secara maknawi, secara makna dari Al-Quran. Jadi mempelajari dan mengajarkan Al-Quran itu dibagi menjadi dua. Dari sisi lafad yang pertama, kemudian yang kedua dari sisi makna. Faman hafadzal Qur'ana, yakni sara yu'allimun nasa tilawata wa yuhaffidhuhum iyyahu fahuwa dakhilun fit ta'lim. Barang siapa yang mengajarkan Al-Qur'an dari sisi lafad, mengajarkan seseorang sehingga dia mengajarkan orang lain cara membaca Al-Quran dan mendidik seseorang, entah itu anaknya, muridnya, kerabatnya, saudaranya, orang tuanya, siapa saja. Naam, menjadikan orang tersebut sehingga dia bisa menghafal Al-Quran, membimbing seseorang sehingga dia bisa menghafal ayat demi ayat, surat demi surat dari Al-Quran. Fahuwa dakhilun fit ta'lim. Maka yang seperti ini masuk dalam kategori at-ta'lim, mengajarkan Al-Quran. Wa kadzalika man ta'allama al-Quran 'ala hadzal wajhi fahuwa dakhilun fit ta'allum. Dan juga setiap orang yang mempelajari Al-Quran dari sisi ini, mempelajari bacaan Al-Quran, membaca Iqra', na'am, membaca qira'ah, sehingga dia bisa membaca Al-Quran dengan bacaan yang tertil sesuai yang dengan apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala, barakallahu fikum, maka dia juga masuk dalam kategori ini. Mempelajari dan membaca Al-Quran, mempelajari dan mengajarkan Al-Quran dari sisi lafaz. Nah, dari sisi lafaz dari Al-Quran tersebut. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membaca Al-Quran dengan bacaan yang tertil. Waratilil Qur'ana tartila, di dalam surat Al-Muzzammil. Bacalah Al-Quran itu dengan bacaan yang tertil. Apa itu bacaan yang tertil? Yaitu bacaan Nabi SAW. Diriwayatkan dari sahabat Zaid bin Thabit. Zaid bin Thabit mengatakan, Inna Allah yuhibbu an yuqra'al Qur'anu kama unzil. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencintai agar Al-Qur'an itu dibaca seperti sebagaimana Al-Qur'an itu diturunkan. Nah, sehingga oleh karena itu tidak bisa kita mengada-ngada di dalam bacaan Al-Qur'an. Kita diperintahkan untuk membaca Al-Qur'an sebagaimana Al-Qur'an tersebut diturunkan. Ini adalah sebuah ketentuan dan sebuah keharusan. Maka oleh karena itu, diharuskan bagi kita semua untuk mempelajari tata cara membaca Al-Quran. Jangan sampai kita melakukan kesalahan. Naam, sehingga dapat merubah makna. Tidak harus dia seperti qori-qori yang ada dengan bacaan-bacaan yang istimewa. Lah, cukup dia membaca Al-Quran dengan bacaan yang jelas, dengan huruf-huruf yang jelas. Jangan tersamarkan dengan huruf-huruf yang lain. Atau dia membaca Al-Quran. Naam. Barakallahu fikum. Dia ingin membaca, mengucapkan sebuah huruf, akan tetapi huruf yang lain yang dikeluarkan. Maka ini adalah bacaan yang tidak seharusnya. Jangan sampai demikian. Bacalah Al-Quran, pelajarilah cara membacanya dengan bacaan yang jelas, tidak tersamarkan antara satu huruf dengan huruf-huruf yang lainnya. Itulah yang diharuskan di dalam mempelajari bacaan Al-Quran. Dikarenakan Zaid bin Thabit mengatakan, innallaha yuhibbu an yukra Al-Quran kama unzil. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencintai agar Al-Qur'an tersebut dibaca sebagaimana diturunkan. Allah juga memerintahkan waratil Qur'ana tartila, bacalah Al-Qur'an dengan bacaan yang tartil. Maka oleh karena itu ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, di sini kita mengetahui betapa pentingnya majelis-majelis halaqah-halaqah yang di situ dipelajari membaca Al-Quran. Seperti TPA-TPA, pengajian-pengajian. Yang di situ dipelajari tata cara membaca Al-Quran dengan bacaan yang benar. Alhamdulillah di negeri kita, bahkan di seluruh negeri. Di masjid-masjid. Di tempat-tempat yang lain dipelajari Al-Quran. Maka barang siapa yang turut bekerjasama dalam perkara ini, yang turut menanam saham dalam hal ini, maka dia akan mendapatkan pahala. Entah dia itu sebagai seorang pengajar, entah dia itu sebagai seorang donatur, barakallahu fikum, atau dia sebagai wali-wali, sebagai orang tua, yang mengantarkan dan menyuruh putra-putri mereka belajar di tempat-tempat tersebut, maka dia akan mendapatkan keutamaan yang terkandung di dalam hadis tersebut. Khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah orang-orang yang mempelajari Al-Qur'an dan mengajarkannya. Kemudian yang kedua, tadi kita bahas tentang atau dari sisi lafaz, sekarang dari sisi maknawi. Dari sisi maknawi. Kata Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin, yakni ta'limut tafsir. Mengajarkan tafsir dari Al-Qur'an. Annal insan yajlisu ilan nas wa yu'allimuhum tafsira kalamillahi azza wa jal. Yakni seseorang duduk di hadapan kaum muslimin. Entah dia banyak ataupun sedikit. Dan dia mengajarkan kepada mereka tentang tafsir dari Al-Quran, makna dari ayat-ayat Al-Quran. Nah, bagaimana cara menafsirkan Al-Quran. Dia berupaya untuk menafsirkan Al-Quran sehingga kaum muslimin dapat memahami ayat-ayat yang muhkamat dan bahkan mutasyabihat. Barakallahu fikum. Maka ini termasuk di dalam ta'limul ma'nawi. Mengajarkan Al-Quran dari sisi makna. Nah, barakallahu fikum. Dan orang yang berkecimpung dalam hal ini, entah dia itu sebagai pengajar, sebagai murid, sebagai orang tua yang memfasilitasi putra-putrinya untuk mempelajari tafsir dari Al-Quran. 6. Baik secara langsung ataupun mempelajari tata cara menafsirkan Al-Quran. Banyak sekali kitab-kitab yang ditulis oleh para ulama yang mana di situ mereka membahas kaidah-kaidah tata cara menafsirkan Al-Quran dengan tafsir yang benar. Barakallahu fikum. Karena menafsirkan Al-Quran tidak sembarangan. Tidak sama dengan kitab-kitab yang lain. Seseorang tidak boleh menafsirkan Al-Quran sesuai dengan hawa nafsunya. Dia membawa makna sebuah ayat sesuai dengan apa yang dia inginkan. Ini tidak benar. Dan tidak diperbolehkan sebagaimana yang dilakukan oleh Ahlul Ilhad terhadap ayat-ayat Allah Azza wa Jal. Dan juga dari golongan Ahlul Ta'til, orang-orang yang suka menta'til sifat-sifat dan nama-nama Allah Azza wa Jal. Mereka menafsirkan ayat-ayat Al-Quran sesuai dengan apa yang dia kehendaki. Nah, Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin menyebutkan sebuah contoh. Waja'a rabbuka wal malaku saffan saffa. Maka datang Rabbmu. Lalu para malaikat berdiri dalam keadaan bersaf-saf. Nah, mereka mengatakan bahwasanya yang dimaksud dengan Rabbuka, datang Rabbmu di sini adalah maknanya ja'a amru rabbika, datang keputusan dari Rabbmu. Nah, lafaz dari Rabb mereka tafsirkan. Nah, dengan amru rabbika, kata mereka enggak mungkin. Mereka mentaktil sifat maji dari Allah Subhanahu wa taala, sifat datang dari Allah Subhanahu wa taala. Mereka tolak. Karena kalau seandainya Allah memiliki sifat al-maji, berarti sama dengan makhluk-Nya. Nah, barakallahu fikum. Sehingga mereka berupaya untuk menafsirkan Al-Quran sesuai dengan pemahaman mereka yang dangkal. Wahada haram. Dan ini haram hukumnya, tidak dibenarkan. Dikarenakan setiap, dikatakan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, alasannya li'anna alladhi yufassiru al-Qur'an innama yashhadu 'ala Allahi annahu arada kadza. Dikarenakan orang yang menafsirkan Al-Qur'an sama saja dia bersaksi tentang Allah Subhanahu wa taala bahwasanya Allah menginginkan demikian. Nah, ketika dia mengatakan maksud dari ayat Allah ini adalah begini dan begitu. Nah, maksudnya apa? Inilah keinginan Allah dari ayat ini dan itu. Nah, setiap orang yang menafsirkan Al-Quran, dia telah bersaksi atas keinginan dari Allah Subhanahu wa taala terhadap ayat-ayat yang Allah turunkan di dalam Al-Quran. Nah, maksudnya adalah perkara ini bukanlah perkara yang ringan. Ini adalah perkara yang sangat berat. Urusannya sangat besar. Nah, karena ini berkaitan dengan Allah. Berkaitan dengan kalamullah. Kalau seandainya ada yang mengatakan bahwasanya maksud dari ayat Allah begini dan begitu, berarti dia telah bersaksi. Nah, atas keinginan Allah Subhanahu wa taala, atau maksud dari Allah Subhanahu wa taala atas ayat-ayat tersebut. Berarti urusannya besar. Nah, bukan perkara yang gampang, bukan perkara yang ringan. Sehingga harus berhati-hati. Nah, jangan bermudah-mudahan, jangan bergampang-gampangan di dalam menafsirkan ayat-ayat Al-Qur'an, apalagi menafsirkan sesuai dengan hawa nafsu. Nah, apalagi sehingga oleh karena itu, jangan sampai dia terjatuh, barakallahu fikum, dalam perbuatan menafsirkan kalamullah, akan tetapi tidak sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wal'iyadu billah. Naam, barakallahu fikum. Wahadihi azimah walaysat hayyinah, kata Asy-Syaikh. Ini adalah perkara yang besar, bukan perkara yang remeh. Lau kunta tufassiru kalami kalama alimin minal ulama, La'udda dzalika jinayatan idza fassartahu bima turidu anta. Andai engkau menafsirkan perkataan seorang alim dari ulama, akan tetapi tidak sesuai dengan maksud yang diinginkan oleh seorang alim tersebut. Berkata seorang alim begini dan begitu. Lalu tiba-tiba engkau mengatakan bahwasanya maksud dari orang alim tadi adalah begini dan begitu. Ditafsirkan. Sementara maksud yang sesungguhnya dari seorang yang alim tadi tidak sesuai dengan apa yang dimaksudkan oleh orang yang menafsirkan tadi. Nah, maka apabila terjadi seperti ini, la'udda dzalika jinayatan, maka hal ini akan masuk dalam kategori sikap kurang ajar, sikap lancang terhadap alim tadi. Akan menjadi sebuah sikap kurang ajar atau sikap yang lancang yang dia peruntukkan kepada orang alim tadi. Fakaifa bikalami rabbil alamin. Lalu bagaimana hal itu terjadi pada kalamullah rabbul alamin? Tentu perkaranya lebih besar. Terhadap perkataan seorang hamba saja. Naam, kita menafsirkan perkataannya tidak sesuai dengan apa yang dia inginkan. Itu adalah termasuk sikap yang lancang dan kurang ajar terhadap orang tersebut. Apalagi hal ini berkaitan dengan kalamullah azza wa jal. Naam. Maka wajib bagi kita semua untuk berhati-hati di dalam mengatakan atau menafsirkan makna ayat dari ayat Al-Quran. Barakallahu fikum, jangan sampai kita terjerumus. Al-qawlu alallahi bighairi ilm. Mengatakan sebuah ucapan atas nama Allah tanpa ilmu. Jangan sampai. Nah, at-taqawul alallahi bighairi ilm, mengatakan tentang Allah tanpa ilmu, termasuk sebuah dosa yang sangat besar. Nah, termasuk sebuah perbuatan kufur yang sangat besar. Wal'iyadzu billah. Maka ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, pada hadis yang ketiga ini atau hadis yang ke-1000 dari kitab Riyadhus Shalihin, padanya terdapat keutamaan yang sangat besar. Padanya juga terdapat pelajaran-pelajaran yang sangat banyak, yaitu di sini kita mendapatkan motivasi dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya, mentadaburi makna-maknanya, berupaya mengenal hukum-hukum, akidah-akidah yang terkandung di dalam ayat-ayat Al-Quran. Kisah-kisah yang Allah kisahkan di dalam Al-Quran itu banyak sekali pelajaran-pelajaran yang terkandung padanya yang wajib untuk kita pelajari. Di dalam ayat Al-Quran terdapat perintah dan larangan yang juga harus kita ketahui sehingga kita tidak terjatuh di dalam larangan-larangan Allah, dan juga agar kita bisa menjalankan kewajiban-kewajiban kita terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka apabila seseorang melakukan hal itu semua, maka dia akan mendapatkan sebuah kebaikan, bahkan kebaikan yang banyak, keberkahan yang banyak di dunia wal akhirah. Dan juga di dalam hadis ini, naam, terdapat anjuran bagi seorang alim untuk mengajarkan ilmu setelah dia mempelajari ilmu tersebut. Jangan sampai dia menyimpan ilmu tersebut tanpa dia mendakwahkan ilmu tersebut. Nah, bahkan padanya terdapat keutamaan yang sangat besar. Dan juga pada hadis ini kita mendapatkan sebuah pelajaran bahwa sesuatu itu diukur naam dari objeknya. Di sini Allah Subhanahu wa Ta'ala mengkaitkan sebuah keutamaan tentang Al-Qur'an atau dengan Al-Qur'an, karena Al-Qur'an adalah kalamullah, kemuliaan yang sangat besar. Sehingga seseorang mendapatkan kemuliaan yang sangat besar pula ketika dia mempelajari Al-Qur'an dan mengajarkan Al-Qur'an. 6. dan juga mempelajari Al-Quran butuh dari seorang muallim, butuh seorang guru. Seperti yang kita sampaikan tadi, mempelajari Al-Quran itu ada dua macam, mempelajari lafadznya, yakni membaca, mempelajari bacaannya, dan berupaya untuk menghafalnya. Yang kedua, mempelajari maknanya, yakni mempelajari tafsir, kandungan-kandungan yang terkandung di dalamnya. Nah, dan itu semua butuh, barakallahu fikum, seorang pengajar. Dia tidak bisa mempelajari bacaan Al-Quran dengan sendiri, dan juga dia tidak bisa mempelajari tafsir Al-Quran dengan sendiri. Semuanya butuh pengajar. Nah, maka di sini betapa pentingnya majelis-majelis ilmu, halaqah-halaqah ilmu. Walhamdulillah di kota ini sudah ada yang mengajarkan. Nah, Ustaz Salman mengajarkan kitab tafsir Karimir Rahman yang ditulis oleh Al-Imam Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah, yang mana beliau ini adalah guru dari Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dan para ulama yang lainnya yang sezaman dengan Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Naam. Barakallahu fikum. Berikutnya adalah hadis yang keempat atau hadis yang ke-1001. 1001. An Aisyah radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alladhi yaqra'ul Qur'an wa huwa mahirun bihi ma'a safaratil kiramil bararah walladhi yaqra'ul Qur'ana wa yatata'ta'u fihi wa huwa 'alaihi syaqun lahu ajran muttafaqun 'alaihi. Dari Aisyah radhiyallahu anha dia berkata, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang membaca Al-Qur'an yang mana dia mahir pandai di dalam membaca Al-Qur'an, maka dia bersama as-safaratil kiramil barar. Dia bersama dengan as-safaratil kiramil barar. Siapa itu as-safaratil kiramil barar? Yaitu para malaikat. As-safar, para malaikat al-kiram yang mulia. Naam. Al-bararah, yang baik al-muti'in, yang taat. Ini yang pertama. Potongan pertama dari hadis ini, yaitu orang yang membaca Al-Quran, dan dia mahir, pandai dalam membaca Al-Quran, dengan bacaan yang tertil, kama unzil, maka dia akan bersama para malaikat yang mulia, al-muti'in, yang selalu taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Potongan yang kedua, walladhi yaqra'ul Qur'an wa yatata'ta'u fihi wa huwa 'alaihi syaqun lahu ajran. Dan orang yang membaca Al-Qur'an dan dia tersendat-sendat di dalam membacanya, wa huwa 'alaihi syaq, yang